Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan kajian pekanan tentang Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita masih membahas pembahasan yang keempat, yaitu kitabul wudu, yaitu hukum-hukum seputar berwudu. Tapi sekali lagi, dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh mu'alif di dalam bab wudu ada pembahasan tentang adab qadha hajat. Di kesempatan sore hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yaitu tentang hukum beristinja dengan batu dan larangan beristinja dengan kotoran binatang. Kita masuk pada bab yang ke-20, hadis 155, hadis 156. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu al-istinja'u bil hijarah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibn Muhammad Al-Makki. Qala haddatsana Amr ibn Yahya ibn Sa'id ibn Amr Al-Makki an jaddihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala attaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi fakana la yaltafitu pada nautu minhu faqala ibghini ahjaran astanfidhu biha aw nahuhu wala ta'tini bi'idamin wala rawsin fa ataituhu bi ahjarin bi tarfi thiyabi fa wada'tuha ila janbihi fa araddu anhu falama qada bihinna. Wa qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu la yastanji bi rawsin. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zuhair an Abi Ishaq qala laisa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdurrahman ibn Al-Aswad an nabihi annahu sami'a Abdullah yaqulu atan nabiy sallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin wajadtu hajaraini wal tamastu as-salisa falam ajidhu fa akhadtu rawsata fa ataituhu biha fa akhadha al-hajaraini wa alqa rawsata wa qala hadha riksun wa qala Ibrahim ibn Yusuf an abihi an Abi Ishaq haddathani Abdurrahman. Bab yang ke-20, bab beristinja dengan batu, bab beristinja dengan menggunakan batu. Pada bab yang sebelumnya kita telah menjelaskan bab beristinja dengan air. Dan otomatis telah kita bahas di kesempatan yang lalu juga beristinja dengan batu. Nah, di sini secara khusus Imam Bukhari membawakan bab beristinja dengan batu. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya yaitu Ahmad ibnu Muhammad Al-Maki, yaitu Abu Muhammad atau dikatakan juga dengan Abul Walid. An Amr ibnu Yahya ibni Sa'id ibni Amr Al-Maki an jaddihi, yaitu Sa'id ibnu Amr. Jadi kakeknya berarti Sa'id ibnu Amr, karena di sini Amr ibnu Yahya ibnu Sa'id ibnu Amr. An jaddihi, dari kakeknya. Jadi para ulama terdahulu itu suka bernama dengan nama kakeknya. Jadi nama kakek kakeknya. Jadi ada kesamaan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoi kepadanya. Qala, beliau berkata, attaba'tu an-nabi sallam. Aku menguntit atau mengikuti dari belakang. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengikuti dari belakang. Kalau bahasa kita menguntit ya. Wa kharaja li hajatihi. Lalu beliau Nabi sallam keluar untuk kebutuhan qada hajat. Jadi Abu Hurairah mengikuti dari belakang, sedangkan Nabi sallam bertujuan keluar untuk menunaikan qada hajat. Fakana la yaltafitu, dan beliau tidak suka menoleh ke belakang kalau sedang jalan. Artinya konsentrasi, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke belakang, fokus ke depan. Pada nautu minhu, lalu aku mendekat darinya. Jadi Abu Hurairah asalnya agak jauh, lalu Abu Hurairah mendekat. Baqala, lalu Nabi sallallahu bersabda, ibghini ahjaron, carilah bagiku batu. Jadi tolong carikan bagiku batu. Jadi Nabi sallallahu meminta kepada Abu Hurairah agar disediakan batu. Astanfid biha, aku akan beristinja dengannya. Artinya akan membersihkan qada hajat dengannya. Wala ta'tini bi idamin bi admin wala rausin, dan jangan membawa kepadaku tulang ataupun tahi kotoran binatang. Artinya tidak boleh membawa tulang atau kotoran binatang. Kotoran binatang yang dimaksud ya biasanya yang berkaki empat, yang telah kering, seperti tahi unta, tahi sapi, tahi kerbau dan semisalnya, yang apabila kering seperti tanah gitu ya. Fa'ataituhu bi ahjarin bi tarfi saubi, lalu aku memberikan kepadanya dengan batu dengan ujung kainku. Jadi dengan ujung kainku. Fawadatuha ila janbihi, lalu aku meletakkannya di sampingnya. Wa a'radtu anhu, lalu aku menjauh darinya. Artinya ketika Nabi sallam qada hajat, maka Abu Hurairah menjauh setelah memberikan batu. Falamma qada, setelah selesai, atabatuhu bihinna, maka aku mengikuti dengan ini. Di hadis nomor 155. Kemudian bab yang ke-21, hadis 155. 6. Kita satukan hadisnya. Bab tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang. Jadi kalau tadi judulnya beristinja dengan batu, di bab ini larangan beristinja dengan kotoran binatang. Qala hadatsana Abu Nu'aim, yaitu Fadl ibnu Dukain. Fadl ibnu Dukain. Qala hadatsana Zuhair an Abi Ishaq, Abu Ishaq As-Sabi'i. Qala laisa Abu Ubaidah dzakarahu, walakin Abdurrahman ibnu Aswad an Abihi annahu sami'a Abdullah yaqul ata Nabi sallam al-ghaidha. Nabi sallam artinya pergi menunaikan qada hajat. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin. Lalu beliau meminta kepadaku untuk mendatangkan atau untuk menyiapkan 3 batu. Jadi Nabi sallam meminta kepada beliau untuk menyediakan 3 batu. Pawajatu hajaraini, lalu aku mendapatkan hanya 2 batu saja. Diminta untuk menghidangkan 3 batu, tapi beliau hanya mampu menghidangkan 2 batu saja. Wal tamastu salisa falam ajidhu, lalu aku mencari batu yang ketiga tapi aku tidak mendapatkannya. Jadi beliau ulah mencari-cari tapi tidak dapat. Fa'ahadtu rawsatan, lalu aku terpaksa mengambil kotoran binatang. Jadi maksudnya sejenis tahi kuda, tahi sapi yang udah jadi tanah kering. Maka dibawalah oleh beliau. Fa'ataitu biha, lalu aku artinya menyiapkannya untuk Nabi sallam, artinya memberikannya kepada Nabi sallam. Fa'akhadhal hajaraini wa al-qawrasata, lalu Nabi SAW mengambil 2 batu dan membuang tahi apa kotoran binatang. Jadi yang batu duanya diterima, yang satunya lagi tidak diterima, yaitu kotoran binatang. Qala hadza riksun, ini katanya adalah barang yang najis. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan ketika disebutkan tentang tulang dan ketika menyebutkan tentang kotoran binatang, maka Nabi SAW mengatakan ini makanan saudaramu yaitu jin. Jadi Nabi SAW menyebutkan illah, menyebutkan alasan kenapa tidak menerima kotoran binatang. Maka beliau mengatakan karena keduanya merupakan makanan saudaramu yaitu jin. Nah. Pada bab yang ke-20, bab beristinja dengan batu. Jadi bab beristinja dengan batu. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang beristinja dengan batu. Artinya membersihkan kubul dengan dubur boleh dengan batu. Ya, tidak harus dengan air, boleh dengan batu. Wa may yaqumu maqamahu, dan termasuk apa-apa yang bisa menjadi pengganti darinya, ya, seperti mindil dengan tisu atau dengan daun, asal jangan daun yang dimakan. Artinya asal jangan daun yang dimakan. Ya, artinya di sini boleh menggunakan apa saja, dengan kayu, dengan batu, dengan apa sejenis tisu dan semisalnya, itu boleh. Kemudian adab berisinya dengan batu itu disebutkan dalam sejumlah hadis, itu beberapa adab. Adab yang pertama, disunnahkan witir, ganjil batunya. Jadi disunnahkan batunya ganjil. Yaitu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan yang lainnya, wa idastajmara falyutir. Jadi ketika berisnya dengan batu disunnahkan ganjil. Wa idastajmara falyutir. Apabila beristinja maka hendaklah witir. Kemudian yang kedua, alla yaqila min salasati ahjar. Yang rajih witirnya tidak kurang dari tiga. Kalau witir itu kan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Hal itu berdasarkan dalil yang bunyinya, naha rasulam ayastan dia bi aqalli min salasati ahjarin. Karena ada hadis bahwa Nabi SAW itu melarang beristinja dengan kurang dari tiga batu. Jadi batunya harus tiga. Jadi tadi witir berarti tiga. Dan witirnya bukan boleh satu, yaitu tiga. Paling sedikit adalah apa? Tiga. Hanya saja para ulama berbeda pendapat yang dimaksud tiga batu. Apakah harus tiga butir batu? Atau boleh batu besar tapi punya tiga sudut? Jadi batu, apakah yang dimaksud tiga harus tiga butir? Apakah yang dimaksud dengan tiga boleh batunya agak besar tapi punya tiga sudut? Karena ini memiliki makna yang berdekatan. Ulama Syafi'iyah umumnya membolehkan beristinja dengan satu batu tapi memiliki tiga sudut batunya. Jadi batunya ada tiga sudut. Ya. Tapi zahir hadis menunjukkan tiga butir. Jadi menunjukkan apa? Tiga butir. Ya. Dan itu lebih aslah, artinya lebih tepat. Ya. Kemudian adabnya udah disebutkan kemarin, yaitu tidak boleh membersihkannya dengan tangan kanan. Artinya berarti memegang batunya jangan dengan tangan kanan. Jadi memegang batunya tidak boleh dengan tangan kanan. Kalau akan membersihkan kubul dengan dubur, maka hukum asal memegang batunya dengan tangan kiri. Karena sudah dijelaskan di pertemuan yang telah lalu bahwa adab kanan itu untuk yang baik. Jadi perkara-perkara yang dimuliakan. Ya. Kemarin kita telah jelaskan iskal, ya, satu kesulitan antara larangan memegang dakar dengan tangan kanan dengan larangan juga membersihkan dengan tangan kanan. Jadi larangan memegang dakar dengan tangan kanan, larangan membersihkan dengan tangan kanan. Ketika orang itu membersihkan dakarnya dengan batu, maka ada kemungkinan salah satunya yang dilanggarkan. Yaitu apa? Ima memegang dakarnya dengan tangan kiri, membersihkannya dengan tangan kanan. Atau memegang dakar dengan tangan kanan, membersihkan dengan tangan kiri. Maka solusinya seperti disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, ulama Imam Nawawi, maka yang terselamat, artinya yang paling bisa, artinya solusi keluar dari larangan, di mana batunya dipegang kaki, kemudian dakarnya dipegang tangan kiri, ya, itu paling aslah gitu. Kalau tidak bisa, maka disebutkan batunya dipegang tangan kanan dan yang bergerak adalah tangan kiri. Artinya berarti zakarnya yang digerakkan. Dan ini telah dijelaskan kemarin bahwa para ulama senantiasa berusaha untuk meninggalkan perkara yang dilarang, mencari solusi untuk bisa meninggalkan. Jadi bukan seperti kita, sekali lagi, kalau kita mencari jalan bagaimana bisa melanggar. Ya. Kita bertanya ke Ustaz juga kan, sampai titik penghabisan Ustaz itu bisa mengatakan boleh. Alasan ini gimana Ustaz kalau begini, kalau tidak ada jalan keluar lagi gimana gitu ya. Ya, beda dengan ulama salaf ridwanullahi taala alaihim. Ya. Nah, ini berkaitan dengan beristinja dengan batu. Kemudian pada hadis ini, larangan beristinja dengan kotoran binatang dan beristinja dengan tulang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini melarang untuk beristinja dengan kotoran binatang dan beristinja dengan tulang. Lalu Nabi SAW menyebutkan dua alasan hikmah kenapa tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang dan tidak boleh beristinja dengan tulang. Alasan tidak boleh beristinja dengan kotoran binatang itu disebutkan dalam hadis, fa innaha riksun ay ridsun, bahwa kotoran binatang itu najis. Tapi kotoran binatang dalam hukum fikih, sesungguhnya para ulama telah menjelaskan sebagai berikut. Kalau kita ditanya kotoran binatang najis atau tidak, pendapat yang hak kotoran binatang itu apabila binatang itu haram dimakan, maka kencing dan kotorannya adalah najis. Dan apabila binatang itu halal dimakan dagingnya, maka kencing dan kotorannya tidak najis. Hal itu sebagaimana kita akan lihat dalam sejumlah hadis bahwa Nabi SAW memberikan rukhsah untuk sholat fi marabidil ghanam. Jadi boleh sholat di kandang kambing. Kemudian Nabi SAW pernah mengobati orang yang keracunan di dalam Sahih Bukhari, nanti akan datang juga dalam ini sebentar lagi, yaitu kisah Waraniyin. Waraniyun itu adalah sekelompok orang itu kafir. Lalu mereka sedang melakukan perjalanan, mereka keracunan, jadi kena racun. Kemudian meminta obat, maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyediakan bagi mereka kencing unta dan susunya. Jadi orang Oroniyin ini kena racun, kemudian Nabi SAW mengobati mereka dengan kencing unta dan susunya. Hadis ini menunjukkan ketika Nabi SAW membolehkan yatadawa, yakni berobat dengan kencing unta, menunjukkan najis. Maaf, menunjukkan suci, sebab tidak boleh berobat dengan najis. Kemudian para sahabat pun tidak dianjurkan untuk mencuci gelas-gelasnya. Ya, kalau mencuci dengan alasan kebersihan lain, Tapi kalau najis mesti ada langsung perintah mencuci. Maka menunjukkan bahwa kencing unta tidak najis. Dan memang kencing unta ada mengandung obat ya, terlebih apabila dicampur dengan susunya. Maka mereka itu sembuh. Artinya ketika diobati dengan kencing unta dan susunya sembuh, tapi mereka khianat. Setelah ditolong mereka melakukan pengkhianatan kepada para sahabat. Jadi membunuh sejumlah para sahabat setelah itu, dan setelah itu mereka juga dikejar oleh para sahabat dan mereka dibunuh setelah itu. Nah, maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kotoran binatang, maka setiap kotoran binatang ya, yang dagingnya diharamkan dimakan seperti babi, anjing dan semisalnya, maka kotoran dan artinya kencingnya adalah najis. Dan setiap binatang yang dagingnya halal untuk kita konsumsi maka tidak najis. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ma'ruf ya, bahwa apa ya, seperti kita mungkin di Mekah, di Madinah itu banyak tahi-tahi burung ya, burung apa itu, burung namanya apa itu, burung japati apa namanya, burung merpati dan burung-burung yang lain itu ada itu. Dan itu tidak disuruh para sahabat untuk mencucinya, menunjukkan itu apa, suci ya. Maka kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah taala, dimungkinkan Nabi Hasalam mengatakan riksun di sini, ada ihtimal, ada kemungkinan bahwa tahinya adalah tahi dari binatang yang tidak halal apa, dagingnya ya. Maka sesuatu yang najis tidak mungkin jadi alat untuk bersuci. Jadi sesuatu yang najis itu tidak bisa dijadikan alat bersuci. Sedangkan pada riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa illah, jadi alasan tidak menggunakan tahi apa kotoran binatang, dan satu lagi adalah tulang, maka Nabi SAW mengatakan karena keduanya adalah makanan saudaramu, yaitu jin. Jadi Nabi SAW mengatakan to'amu ihwanukumul jin, jadi makanan saudaramu yaitu jin ya. Seolah-olah kita jangan rakus mungkin gitu. Tapi kalau ada orang bertanya sekarang, saya membuang tulang tapi tidak pernah habis tulang itu, katanya dimakan jin. Kemudian mungkin kotoran-kotoran binatang yang ada di kandang-kandang sapi, kandang-kandang kerbau, kok tidak pernah hilang gitu ya, kalau itu dimakan jin. Maka dia mengatakan saya tidak yakin dengan berita ini karena belum dapat bukti. Hadza laysa mu'min. Al-mu'min alladhi yu'minu bil ghaib. Karena ini mimbab umurul ghaib. Maka kalau ada orang mengatakan ya saya mah tidak percaya, sebab buktinya tidak pernah tulang-tulang yang dibuang hilang, tetap ada gitu ya. Kemudian tahi-tahi kotoran-kotoran binatang pun tidak pernah hilang. Saya mah enggak percaya. Maka katakan bukan iman kalau meyakini perkara yang dilihat, dan bukan iman kalau mempercayai perkara yang bisa diindrai. Di dalam surah Al-Baqarah berfirman dzalikal kitabu la raiba fihi dalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka tidak boleh kita mengukur perkara yang gaib dengan perkara-perkara yang akli semata ya, karena kita beriman kepada perkara yang gaib gitu ya. Ya, di sini tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Kita beriman bahwa Nabi SAW menginformasikan ya kepada kita bahwa kedua barang tersebut, yaitu tulang-tulang, tulang belulang, kemudian kotoran-kotoran binatang, adalah makanan jin. Kita beriman dengan khabar ini. Jadi dengan berita ini, jangan diukur dengan apa? Dengan akal kita. Di dalam hadis ini ada sejumlah faedah yang harus kita ketahui. Jadi ada beberapa faedah, pelajaran yang harus kita ketahui. Faedah yang paling pokok dalam hadis ini menjelaskan tentang bolehnya beristinja dengan batu. Dan ini telah lewat bahasannya. Yang kedua adalah larangan beristinja dengan kotoran binatang dan beristinja dengan tulang. Tadi disebutkan ilahnya ada dua. Yang pertama dikatakan karena itu adalah najis, tapi itu untuk kotoran binatang. Yang kedua disebutkan karena keduanya adalah makanan jin. Kemudian ada pelajaran-pelajaran yang lain di dalam hadis ini. Pertama, di antara adab berjalan, bukan wajib, tapi adab berjalan, bahwa adab berjalan itu fokus ke depan, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak ke belakang. Jadi kalau orang berjalan ulah luak liuk gitu, artinya layal tafid. Karena Abu Hurairah mengatakan wakana layal tafid, beliau tidak suka menoleh ke kanan ke kiri ketika apa? Berjalan. Apa hikmahnya dari adab seperti ini yang merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ya, banyak sisi bahwa orang berjalan ke depan mungkin ya nanti takut kesandung gitu kan. Di depan ada batu, di depan ada lubang dan sebagainya. Sisi yang kedua, bahwa mungkin tidak seperti kita hari ini, bahwa Nabi SAW di saat itu berjalan di tempat gelap, berjalan yang tidak banyak orang, dimungkinkan ada musuh, dimungkinkan ada binatang buas, maka orang konsentrasi dan melihat apa? Ke depan. Ada adab mungkin yang merupakan adab bahwa Nabi SAW ketika berjalan itu senantiasa membawa senjata. Walaupun mungkin hari ini ya kita tidak boleh bawa senjatanya. Tapi orang mukmin itu senantiasa hadar ya. Yang dinamakan tawakal kepada Allah, SOP-nya harus bawa perlengkapan. Makanya Al-Qur'an wa idum la humasata'tu min quwwah. Nabi SAW itu senantiasa bawa senjata, paling tidak bawa tongkat ketika berjalan. Ya, ketika berjalan. Ya, mungkin kalau para bapak yang di kampung, bukan di perkotaan di sini, setidaknya bawa arit, bawa golok gitu. Kalau ada uncal, kalau ada ini kan itu gampang gitu kan. Kalau ada ular disabat gitu kan. Itu adabnya, memang itu bagian dari adab berjalan. Adab berjalan. Tapi ya kalau kita di kota begini ya orang takut, nah itu mau golok kayak naon gitu. Enggak juga gitu ya. Tapi kalau kita berjalan ya seperti kita di hutan, siap gitu. Setidaknya tongkat gitu. Ya. Ada binatang buas dan yang lainnya. Nah, ini istimbat yang berikutnya. Kemudian pelajaran yang berikutnya di dalam hadis ini, hukum asal kita meminta itu tidak boleh. Meminta bantuan orang yang menjaga diri muru'ah. Tapi kadang-kadang boleh kita meminta bantu kepada orang dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang dimintanya dalam kondisi tidak dalam keadaan sibuk gitu kan. Itu karena ada baja. Yang kedua, kita memprediksi orang yang disuruh akan bergembira. Dan tentunya para sahabat ketika diminta oleh Nabi SAW sangat bergembira. Sangat bergembira ketika diminta oleh Nabi SAW. Dan tidak diminta pun para sahabat pasti gitu ya. Karena kedudukan Nabi SAW. Tapi hukum asal orang tidak boleh meminta, meminta bantu, meminta-minta. Syekh Mukbir rahimahullahu taala membuat apa, menyusun buku judulnya Dzammul Mas'alah. Hinanya meminta, meminta-minta. Jadi hinanya apa? Meminta-minta. Karena itu akan merendahkan diri seseorang. Tapi Nabi Hasan di sini ke sejumlah para sahabat, di sini ada Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar dan yang lainnya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, suka meminta bantuan kepada mereka. Salah satunya di sini adalah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Aku ingin batu." Maka Abu Hurairah menghidangkannya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya kemuliaan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kita juga mengetahui beliau menjadi pembantu Nabi sallam tidak kurang dari 10 tahun, tiga tahun Abu Hurairah, dan Anas bin Malik tidak kurang dari 10 tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada faedah yang sangat agung di sini. Faedah yang sangat agung di dalam hadis ini dari kata-kata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 3 batu, diberi 2 batu, dikasih yang ketiganya adalah kotoran binatang. Maka 2 batunya diterima, kotoran binatangnya ditolak. Para ulama menjelaskan dalam hadis ini menunjukkan apabila kita mendapatkan hibah atau hadiah atau yang semakna, sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita menerima. Jadi kalau kita diberi hadiah sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita menerima. Karena Nabi SAW ketika dihidangkan atau diberikan kepadanya rawus, maka Nabi SAW membuangnya dan beliau mengatakan hadza riksun, hadza riksun. Jadi kalau antum sekarang umpamanya ada orang yang koruptor, ada orang yang mencuri, lalu memberi kepada kita nih, maka kita katakan hadza haramun, ini haram. Dan wajib kita menjelaskannya seperti Nabi SAW tadi. Sebagaimana Nabi SAW mengajari cucunya Al-Husain, Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhu, ketika cucunya ini sedang makan kurma dan tanggung udah dikunyah kurma itu, maka Nabi SAW mengatakan, ya bunaya kuh kuh fa inna ahlal baiti la yakulu sadaqata. Wahai anakku, wahai anaking, cepat muntahkan, muntahkan itu kurma, karena sesungguhnya ahlul bait tidak makan harta sodakoh, tapi boleh hadiah. Ya. Jadi di dalam hadis yang mulia ini memberikan satu pengajaran kepada kita bahwa seseorang tidak boleh menerima ya, sesuatu yang haram. Ya. Sesuatu yang haram. Dan orang mukmin digambarkan oleh baginda Nabi SAW seperti nahal, kanahlah, bagikan seekor lebah. Alladzi la ya'kulu illa min thayyib wa la yakhruju min batnihi illa thayyib. Bahwa Nabi SAW menggambarkan orang mukmin itu bagikan seekor lebah. Lebah itu tidak pernah mengkonsumsi kotoran dan tidak pernah hinggap di tempat yang kotor. Jadi kalau orang mukmin tidak mungkin kumpul di tempat yang buruk gitu. Kemudian mencari makan dari tempat yang haram, enggak mungkin. Dan tidak keluar dari duburnya, tidak pernah mengeluarkan kotoran. Yang keluar dari lebah adalah madu. Demikian apabila dia hinggap, tidak pernah ada batang, ada daun yang akan patah ketika lebah itu hinggap. Menunjukkan orang mukmin ketika dia berinteraksi dengan yang lain, maka dia tidak pernah memadaratkan orang lain. Dan ini sya'nul mukmin, kedudukan orang-orang beriman. Jadi akhlak orang beriman, ya, tidak pernah dia memadaratkan orang lain. Jadi tidak mau memadaratkan orang lain. Kemudian ada faedah yang sangat berharga lagi di sini. Yaitu apa? Al-muharram lana tawassul bihi ila syai'in, yani al-mukarram. Bahwa dalam hadis ini menunjukkan sesuatu yang haram kita tidak bisa menjadikan wasilah kepada sesuatu yang baik. Jadi sesuatu yang haram kita tidak boleh menggunakannya sesuatu yang baik. Tidak mungkin. Seperti apa? Maaf ya. Walaupun ini sebagian orang masih belum sepakat. Bolehkah kita berdakwah dengan musik? Kalau musik itu haram, maka tidak mungkin berwasilah untuk yang baik dengan sesuatu yang haram. Karena sesuatu yang haram tidak mungkin dijadikan wasilah untuk yang baik. Oleh sebab itu baginda Rasulullah ini di hadis nomor bagian akhir dalam kitab kitab Bulmiyah dari kitab Bulughul Maram ada hadis bahwa Nabi Sallam ditanya anil khomri tutakhudhu khala faqala, bolehkah kita menjadikan khomer jadi cuka? Jadi menjadikan khomer menjadi cuka. Maka Nabi Sallam mengatakan la, tidak boleh. Imam bin Mutaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ini sebagai dalil bahwa kita tidak mungkin berwasilah dengan yang haram kepada yang baik. Jadi berwasilah kepada yang baik dan yang haram. Maka di sini bersuci tidak mungkin dengan yang najis. Jadi bersuci tidak mungkin dengan yang najis. Nah, kaum muslimin, kaum pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di hadis ini juga memberikan satu pelajaran yang sangat berharga tentang adab, ya, adab. Dan saya akan ambil sebagai penutup dua istimbat dari hadis ini. Adab. Adab di sini bahwa adab yang sangat mulia bagi seseorang adalah hifdzul aurat, yaitu menjaga aurat. Wa hifdzul aurat min jihatain. Dan menjaga aurat itu dari dua sisi. Perhatikan di sini. Sisi yang pertama dari sisi kita, orang mukmin itu jangan sembarangan memperlihatkan aurat. Karena ternyata dalam sebuah hadis, kalau itu diartikan dalam makna ini, melalaikan orang dari auratnya itu sebagai sebab akan datangnya azab kubur. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengatakan, "Mara Nabi SAW bi qabraini." Faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Wa ja'a fi riwayat fa amaha aduhuma fa kana la yastatiru anil bauli. Nabi SAW dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, beliau melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Apa penyebabnya? Salah satunya karena orang itu tidak menutup auratnya ketika qadha hajat. Berdiri kelihatan itu ya. Maka salah satu sebab dapat adab. Maka orang mukmin itu dianjurkan untuk menjaga auratnya. Yang kedua dari sisi kita kepada orang lain. Itu apa? Hifdzul ain, menjaga mata. Apa adab dalam Islam? Adab dalam Islam ada adab kalau kita ingin bertamu. Ada waktu-waktu aurat. Kapan waktu aurat itu? Antara setelah duhur mau asar. Yang kemungkinan banyak orang itu sedang istirahat. Yang apabila ingin bertamu itu mewajibkan orang harus punya janji, mengetuk pintu dan semisalnya. Kemudian waktu akan tidur, artinya waktu setelah isya. Kemudian adab yang lain bahwa Nabi SAW mengajari kalau kita mengetuk pintu, jangan kita berada di depan pintunya, tapi berada di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ketuk pintu. Jangan sampai nanti pemilik rumah membuka, tiba-tiba terlihat isi penghuni dalamnya. Ini adab. Jadi orang mukmin itu menjaga aurat pribadi dan menjaga aurat orang lain. Abdullah bin Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam hadis ini beliau menghidangkan batu dan beliau setelah itu berpaling. Kenapa? Karena tidak ingin kalau kemungkinan melihat aurat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu kemuliaan. Ya, jadi satu kemuliaan bagi setiap di antara kita. Kemudian penutup istinbat dari hadis ini tentunya di sini adalah mahabbatus sahabah lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau, artinya para sahabat di sini Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya sangat hormat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan teruskan lagi hadisnya. Bismillah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babul wudu'i marratan marratan. Qala hadatsana Muhammad ibn Yusuf. Qala hadatsana Sufyan an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibi Abbasin radhiyallahu taala anhu maqala tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala babul wudu'i marrataini marrataini. Qala hadatsana Husain ibn Isa, qala hadatsana Yunus ibn Muhammad, qala hadatsana Fulayh ibn Sulaiman an Abdullah ibn Abi Bakrin ibn Abi Amr ibn Hazm an Abbad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid anna Nabi sallam tawaddu'a marrataini marrataini. Bab yang berikutnya Imam Bukhari kembali lagi kepada penjelasan tentang sifat-sifat wudunya. Jadi setelah beliau mengetengahkan sejumlah hadis tentang adab qada hajat, maka beliau kembali mengetengahkan sejumlah hadis berkaitan tentang masalah wudu. Ya. Bab yang ke-23, babul wudu'i marrataini. Babul wudu'i marratan marratan. 22 dulu ya. Bab berwudu sekali-sekali. Qala hadatsana Muhammad ibnu Yusuf. Hadatsana Sufyan. An Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan marratan, sekali sekali. Jadi mencucinya sekali sekali. Pada bab yang setelahnya, itu bab yang ke-23, bab berwudu dua kali, dua kali. Imam Bukhari meriwayatkan dari Husain ibnu Isa, dari Yunus ibnu Muhammad, dari Fulayh ibnu Sulaiman, dari Abdullah ibnu Abi Bakar ibnu Amr ibnu Hazm, dari Abbad ibnu Tamim, dari Abdullah ibn Zaid. bahwa Nabi SAW berwudu dua kali. Jadi beliau Nabi SAW berwudu dua kali. Bab yang setelahnya, karena kita akan satukannya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babul wudu'i salasan. Qala hadatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah Al-Uwaisi. Qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad Ibn Shihab an Atha ibn Yazid akhbarahu anna Humrana Maulana Utsmana akhbarahu annahu ra'a Utsmana ibn Affan da'a bi ina'in fa afraga 'ala kafaihi salasa mirarin fa ghassala huma thumma adkhala yaminahu fil ina'i famadmaba wastansyaqa thumma ghassala wajhahu salasan wa yadayhi ila mirfaqaini salasa mirarin thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlaihi salasa mirarin ila al-ka'baini thumma qala Rasulullah sallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shala rakataini la yuhaddithu fihi ma nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bab yang berikutnya, bab berwudu tiga kali. Imam Bukhari meriwayatkan kisah, yaitu sahabat Utsman mendemonstrasikan sifat wudu. Jadi mengajari sejumlah sahabat, kemudian juga para tabi'in, tentang bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman meminta dari Humran, yaitu budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu bezana berisi air. Maka Utsman radhiyallahu taala anhu menuangkan air ke telapak tangannya, lalu mencucinya tiga kali. Jadi tidak langsung memasukkan tangannya apa ke bezana, tapi diawali menuangkan air ke telapak tangannya, maka mencucinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangan yang kanan ke bezana, lalu beliau berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Ya. Dalam riwayat dikatakan tiga kali. Kemudian mencuci wajahnya tiga kali. Kemudian mencuci tangannya sampai siku tiga kali. Kemudian mengusap kepalanya, yaitu satu kali. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya tiga kali. Lalu beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat dua rakaat, itu sholat syukur wudu dalam istilah para ulama, dan khusyuk dan ikhlas dalam sholatnya, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Nah, ketiga hadis ini menjelaskan tentang berapa jumlah kita mencuci anggota badan. Jadi berapa jumlah kita mencuci anggota badan. Sunnahnya satu kali, sunnahnya dua kali, dan sunnahnya tiga kali. Dalam arti semuanya sunnah. Satu kali ya sunnah, dua kali sunnah, tiga kali apa? Sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah melakukan itu apa? Semua. Jadi Nabi SAW pernah melakukan itu semua. Batasan mencuci adalah sebagai berikut dari jumlah, perhatikan. Pertama, wudu dengan dua kali, wudu dengan satu kali, atau wudu dengan tiga kali, semuanya adalah sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Bahwa itu telah diajarkan oleh Nabi SAW semuanya. Sekali sesuai dengan sunnah, dua kali sesuai dengan sunnah, tiga kali juga sesuai dengan apa? Sunnah. Inilah dalam istilah para ulama ikhtilafu tanawu. Berbeda tapi mebab tanawu. Artinya dengan cara yang berbeda-beda tetapi semuanya datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan 1, 2 atau 3 adalah harus isbag. Batasan 2, 1 atau 3 adalah harus lantis dalam bahasa Sunda. Yaitu apa? Harus semua anggota badan tercuci. Kalau mencuci tangan sekali belum sempurna, maka wajib mencuci yang ketiga. Maaf, mencuci yang ke apa? Kedua. Kalau udah dicuci dua kali masih ada yang tertinggal, maka wajib mencuci yang ketiga. Kalau udah dicuci tiga kali kebetulan masih ada yang tertinggal, maka wajib juga mencuci yang keempat. Karena mencuci itu wajib sempurna. Asbigul wudu'a. Itu apa? Sempurnakan apa? Cuciannya. Wailul aqabi minanar. Celaka tumit yang tidak tersentuh dengan air, akan disentuh api neraka. Maka wajib untuk isbag. Untuk isbag. Itu yang kedua. Yang ketiga, ba'dal isbag la yazidu an thalathi mirorin. Apabila telah sempurna, maka dilarang melebihi tiga kali. Jadi sunahnya satu kali, sunahnya dua kali, sunahnya tiga kali. Kalau melewati tiga kali, maka apa? Menyelisihi sunnah. Setelah apa? Setelah sempurna. Karena Nabi SAW mengatakan, paman zada, faqad asaa wa dzalama. Siapa yang menambah dari tiga kali, maka dia telah berbuat kesalahan dan telah berbuat zalim. Kenapa zalim? Mukhalafatu sunnah. Dia menyelebihi apa? Sunnah. Jadi ini adalah batasan tentang satu kali, dua kali, tiga kali. Ya. Yang terakhir, apakah mencuci tiga kali itu adalah semua anggota badan? Maka di sini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan semua anggota badan disunahkan tiga kali, termasuk mengusap kepala. Jadi termasuk mengusap apa? Kepala. Berapa kali? Tiga kali. Sebagian para ulama mengatakan yang tiga kali hanya mencuci telapak tangan, berkumur-kumur mengisap air ke hidung, mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki. Adapun mengusap kepala adalah satu kali. Jadi mengusap kepala adalah satu kali. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang rajih bahwa yang boleh dua kali, yang dianjurkan dua kali, yang dianjurkan tiga kali adalah selain mengusap kepala. Adapun mengusap kepala, maka sunnahnya adalah satu kali. Hal itu karena hadis-hadis yang meriwayatkan dan sahabat-sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengusap kepala, maka itu adalah marrotan wahidah, yaitu mengusapnya satu apa? Satu kali, tidak tiga kali. Jadi tidak tiga kali. Nah, kemudian terakhir, karena ini berbicara hitungan dulu ya, belum sempurna membahas hadis Usman. Apakah mengusap kepala dengan mengusap telinga dipisahkan? Dalam arti kalau ingin mengusap kepala satu kali, mengusap telinga sekali. Atau dalam kata lain yang mengatakan boleh dua dan tiga, mengusap kepala dua kali, mengusap telinga juga dua kali. Atau mengusap kepala tiga kali, mengusap telinga apa? Tiga kali. Nah, pendapat yang kuat wallahualam dengan hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi SAW menggabungkan mengusap kepala dengan telinga. Jadi Nabi SAW mengusap kepala digabungkan dengan telinga ya. Sebagaimana dalam hadis Ali, hadis Abdullah bin Umar dan yang lain, yaitu begini. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, fabada bi muqaddami ra'sihi. Nabi SAW memasukkan tangannya ke bezana lalu meletakkannya begini, bimukodami rosihi, jadi di depannya. Sumadah babihi ma'ila kopahu, kemudian menggerakkan sampai tekuknya, bukan ini ya, ini ya, kepala ini. Sumaradahuma ila makanilada badak minu, kemudian mengembalikan lagi ke bagian depannya. Summa adkhala usbu'ahu, ya, kemudian memasukkan apa? Telunjuknya ke telinganya. Wa masabi ibhamaihi dhahiru udunaihi, lalu mengusapkan dengan ibu jarinya adalah apa? Daun telinganya. Jadi begini. Masukkan, kemudian begini. Ini adalah apa? Sunnahnya. Sunnah tata cara apa? Mengusap kepala dan mengusap apa? Telinga. Kemudian apa? Ada dalil yang di sini tentunya ada ikhtilaf para ulama, al udunani minaroksi, bahwa telinga bagian dari kepala. Al udunani minaroksi, kepala apa? Telinga adalah bagian dari kepala. Maka diusapnya adalah bagian dengan berbarengan dengan apa? Dengan kepala. Dan itu adalah pendapat yang paling kuat. Sebagian ada mengatakan 3 kali ya, untuk kepala, kemudian 3 kali untuk apa? Untuk telinga, kanan dulu kemudian kiri dulu. Wallahu ta'ala alam, belum didapatkan riwayatnya yang menunjukkan mengusap kepala dan mengusap telinga dengan dipisah seperti 3-3 untuk kanan dulu, 3 untuk kiri. Dalam sepenelitian saya itu belum saya dapatkan ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW itu berwudu mengusap telinga seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dan kita akan teruskan di pertemuan pekan depan tentang penjelasan hadis humron. Sekali lagi kita akan memulai wudu dari awal ya dengan hadis ini, sehingga kita akan lebih sempurna. Dan insyaallah di pekan depan kita akan langsung praktek ya dengan hadis humron ini insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk materi dan tentunya ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Masih dalam pembahasan kita tentang istinja dan satu judul yang disampaikan oleh Ustaz yaitu larangan beristinja dengan kotoran hewan. Dan untuk selanjutnya khotir Islam dan tentunya jamaah anzaniyallahu iyyakum, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kembali bagi Anda sahabat mendigama Islam, pemirsa MGI TV dan Wesal TV, tentunya juga bagi para jemaah yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-227-1600. Kami lagi kembali di layanan pesan singkat SMS di nomor 0811-227-1600. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini Ustaz. Baik, pertanyaan pertama Ustadz, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa beristinja dilarang dengan tangan kanan dan dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri, bagaimana dengan menunjuk dan mempersilahkan atau menyiapkan orang makanan atau minuman dengan tangan kiri? Apakah ada anjurannya juga dalam Islam dan larangannya Ustadz? Dari Abu Dzulkarnain di Lombok Timur NTB Ustadz. Oh, Masya Allah. Ya, ketika kita menghidangkan makanan, mengasih, menerima, atau mempersilakan, menunjuk, afdolnya dengan tangan yang kanan. Hal itu dengan hadis yang umum, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Nabi SAW yu'jibu atayammunu fitana'ulihi wafi tatohurihi wafi tarajulihi wafi sya'ni kullihi. Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan kada Nabi SAW mencintai, menyenangi, mendahulukan yang kanan. Dalam hal apa? Pertama, fitana ulihi, ketika beliau menggunakan sendal atau sepatu. Nah, berarti di sini masuk dalam semua ahkamul libas. Ketika disebutkan bagiannya termasuk kalau kita memakai baju, memakai sepatu, memakai sandal, dan yang semisalnya. Kemudian wafi tarojulihi, ketika menyisir, merapikan rambut, maka dirapikan bagian yang kanan. Dan sunnah orang mukmin itu merapikan rambutnya. Tapi ada larangan juga orang yang sering merapikan rambutnya. Artinya tidak boleh guru lah. Setiap waktu terus gitu. Enggak juga, ada larangannya gitu. Tapi Nabi SAW mencintai menyisir jenggotnya gitu kan. Kemudian wafita tohurihi, ketika beliau bersuci. Kemudian diujungi wafisya'ni kulli, dan dalam setiap hal. Ya kalau antum berkumpul, maka dicintai di bagian yang kanan. Ya. Kalau saya akan memberi, ya dianjurkan yang kanan dulu. Ya. Mayamin itu. Kalau kita akan menghidangkan, makanya adab ya. Ketika kita akan ngasih air minum, cereknya dipegang tangan yang kiri, gelasnya dipegang tangan yang kanan. Karena ini adab. Saya teringat dalam satu ketika saya diajari sama Syekh gitu. Diajari sampai diambil ininya. Ya, saya teringat, makanya saya teringat ngajarkan ini. Setiap ketika saya menghidangkan air itu keliru gitu. Karena pegang cereknya dengan tangan kanan, kemudian pegang gelas tangan yang kiri. Syekhnya nyuruh nyimpan dulu gitu. Kata Syekh, ambil ini, tangan kanan, kemudian gelas tangan kiri, kasihkan. Ini adab. Ya, semua nunjuk orang tangan kiri gini, enggak gitu. Tangan kanan. Kalau orang Sunda mungkin pakai begini gitu ya. Ini ada, enggak ada dalilnya ya, pakai telunjuk atau pakai ini. Tapi kalau ini adalah mimbab ikram, menurut ya adab di sebagian daerah, enggak apa-apa kita ikuti ya, menunjuk tidak dengan gini. Kalau gini mungkin gambaran orang agak sedikit takabur gitu ya. Gitu kan. Tapi kalau ini menunjukkan orang ta'zimnya. Jadi dianjurkan dalam setiap hal memberi, menerima, mempersilahkan ya dengan tangan yang kanan. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk satu jawabannya kembali di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah izin bertanya, makan makanan yang berasal dari kotoran dan bagaimana hukumnya Ustaz, seperti ada salah satu kopi yang mungkin dikeluarkan dari hewan luwak Ustaz. Naam. Ya, kalau luwaknya kan bukan kotorannya gitu. Kalau luwak, karena luwak itu tidak kopi luwak. Tapi mungkin juga ada beberapa sisi ya tentang cerita kopi luwak. Kalau antum ke Lampung enggak pernah ada kopi luwak. Yang ada di Tasik. Maksud saya itu terkadang yang semacam ini banyaknya hoak gitu maksud saya itu. Jadi dengan istilah kopi luwak, kemudian lebih enak atau enggak? Terkadang juga yang masalah enak ataupun tidak itu juga masalahnya framing aja gitu kan. Seperti antum kita tahu ya, bukan enggak boleh, tapi ini kan kita harus tahu gitu kan. Mobil. Kata penjual ini susah laku mobil ini mah gitu. Itu kan dibikin framing aja terkadang gitu kan. Sekarang penelitiannya apa bahwa kopi luwak itu lebih enak daripada kopi biasa? Ada studi empirisnya? Ya, maksud saya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang paling mudah ditipu. Maksud saya ini, saya ada kesempatan dengan pertanyaan ini. Kenapa? Karena anak bangsa ini rendah cara berpikirnya. Umumnya gitu ya, perlu dipetak. Sekarang kan kasus tentang Raja di Raja. Ini Raja Sejagat. Ini ternyata udah ada termasuk di Tasikmalaya di daerah Parungponteng ke sana gitu. Jadi ini termasuk sistemik ya, penipuan sistemik. Seperti cerita uang Brazil yang dikisahkan itu kan semua. Jadi ini penipuan sistemik. Makanya teman-teman yang saya hormati, dalam dunia pendidikan perlu dicatat ya, orang yang IP-nya bagus itu tidak identik dengan sukses dan cerdas berpikir. Satunya. Yang kedua, orang yang name-nya baik, name-nya itu Masya Allah, itu belum tentu orang cerdas berpikir, mampu menyelesaikan problem, dan akan sukses. Orang yang ijazahnya itu mumtaz cum laude, belum tentu menjadi orang sukses. Saya ingin memberikan satu poin ya, pentingnya, agar juga berpikir lain nanti untuk ke depan. UN, ujian nasional, itu kalau dalam bahasa saya, silakan ada yang tersinggung atau enggak, itu yang paling konyol. Kenapa? Karena UN ini, pertanyaan yang jawabannya udah ada kuncinya. Sedangkan hidup adalah problem yang tidak ada kunci jawabannya. Paham gak nih? Ada mahasiswa gak nih? Insya Allah antum ini mahasiswa semua ini. Saya katakan begini ya, sederhana. Soal-soal UN, ujian nasional, adalah pertanyaan yang kunci jawabannya udah ada. Sedangkan hidup itu menghadapi problem yang tidak ada kunci jawabannya. Makanya tidak relevansi untuk jadi anak bangsa yang bisa memajukan negara gitu. Kenapa? Karena kita menghadapi banyak problem. Sedangkan kunci jawaban problem kan tidak pernah ada dan tidak pernah ada yang mengajarkan kunci jawabannya. Jakarta banjir, pernah enggak ada kunci jawaban banjir? Problem banjir. Problem. Sampai ada kisah kemarin kan ada anak yang terbang dari tingkat 4 itu di tempat pendidikan itu. Bayangkan kita kan ini terhenyak gitu kan, ada satu anak loncat ya, loncat itu di lembaga pendidikan. Berarti apa fungsi pendidikan, walaupun mungkin terjadi bisa saja gitu. Karena masalahnya bukan di sekolah, mungkin di luar gitu kan. Tapi kita bertanya-tanya gitu. Bertanya-tanya. Jadi saya tidak hanya menjawab tentang masalah kopi luwak gitu. Tapi problem anak bangsa ini dengan framing kopi luwak, apakah benar itu? Bahwa kopi luwak itu lebih enak daripada bukan kopi luwak. Studi mana yang pernah menyatakan itu? Menurut saya yang tidak senang kopi, saya dihidangkan kopi apapun tidak ada lebihnya bagi saya sampai hari ini gitu. Teman-teman itu menghidangkan kopi, maaf ya, saya gitu ya. Saya tidak pernah ada lebihnya di kopi, enggak ada kata saya. Saya arput air putih dari dulu gitu. Dihidangkan kopi apapun enak katanya. Wah, udah bahkan udah bawa dengan ini alatnya. Enggak kata saya itu, enggak enak gitu. Ya, saya tidak perlu jawaban ya itu. Tentang kopi luwak. Yang jelas saya ingin kita setidaknya berpikir anak bangsa ini harus maju, anak bangsa ini jangan ditipu ya. Tipu masa gitu kan, tentang sampai ke PBB sampai apa kan, itu hal yang tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Allah taala. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan juga nasihatnya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, ini menjawab dua pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah. Pak Ustaz, apakah air kotor terutama dari air limbah pembuangan rumah tangga yang termasuk di dalamnya ada mungkin air bekas BAB dan sebagainya, kemudian di kota-kota besar dilakukan sistem daur ulang modern yang mengubah air itu semua menjadi air bersih kembali, bahkan dapat dikonsumsi kembali Ustaz. Apa hukum dari air tersebut Ustaz, terutama bagi kami untuk muslim bersuci? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, ini bagus ya. Di dalam kitab fikih ada babul istihalah. Jadi pertanyaannya nanti, tadi kan daur ulang ya. Air yang kotor keluar jadi menjadi air yang bersih. Jawabannya ada dua dalam hukum fikih. Yang pertama ada babul istihalah. Bab berpindahnya sesuatu kepada zat yang lainnya. Jadi kalau zat A berubah jadi zat B, maka itu namanya istihalah. Perpindahan satu zat kepada zat yang lain. maka kaidahnya kembali kaidah umum, yaitu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman, bahwa hukum sesuatu itu tergantung ilah zatnya. Kalau tadi dari zat yang najis menjadi zat yang suci, maka hukumnya setelah suci berarti boleh untuk digunakan bersuci. Walaupun tadi apa dari air yang tadinya bercampur dengan yang najis. Tapi ketika setelah disterilkan dan menjadi suci, maka ini kembali kepada hukum awal. Kalau ingin dalil lagi, ada bab yang dinamakan tentang al-jalalah. Jalalah itu apa? Binatang yang mengkonsumsi makanan yang najis. Contohnya apa? Mungkin di kita banyak itu ikan lele atau sejumlah ikan yang pakannya pakanan yang najis. Maka dalam hukum fikih, kalau ingin dimakan ikannya, maka dalam bahasa orang Jawa Barat kudu diberok heura. Bahasa Indonesianya apa ya? Dikarantina dulu ya. Jadi dikarantina dulu, ditempatkan di air yang bersih sehingga menjadi bersih lagi. Dia mengkonsumsi air yang bersih, makanan yang bersih gitu. Maka dengan berubah selama menurut sebagian jumhur adalah 3 hari, maka menjadi apa? Menjadi halal setelah itu. Dan ini juga hukumnya dikiaskan pada hukum ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya kembali. Pertanyaan selanjutnya dari pemirsa di sini, bagaimana Ustaz jika wanita ingin berwudu di tempat umum ketika lagi safar misalnya, dan tempat wudunya terbuka Ustaz? Apakah ada beberapa kiat dan mungkin boleh dibasuh hanya jilbabnya saja Ustaz? Nah. Ini kita akan bahas nanti, tapi begini ya. Di antara adab untuk wanita berkaitan dengan menjaga aurat, bahwa dilarang kaum wanita itu untuk mendatangi toilet-toilet umum. Kecuali seperti sekarang, ada wanita, ada laki-laki. Tapi hukum asal, wanita tidak boleh mandi atau qadha hajat di tempat-tempat yang umum. Apa hikmah dari larangan ini? Hikmahnya ada 2. Yang pertama, ya menjaga aurat ya bagi wanita ini. Yang kedua, menjaga khayalan untuk laki-laki. Coba kalau antum ketika akan ke toilet, tiba-tiba keluar wanita cantik, maka mungkin orang akan menghayal ketika di dalam, alangkah indah kulitnya gitu. Dan syariat Islam itu yang dinamakan senantiasa sadudaria, senantiasa menutup pintu-pintu kerusakan, termasuk khayalan seseorang ya. Maka dilarang. Nah ini penjelasan walaupun tidak ditanyakan. Sisi yang kedua, apabila wanita berwudu di tempat yang terbuka, maka tidak mengapa baginya tidak membuka kepalanya, tidak membuka kerudungnya. Baginya adalah mengusap imamah. Artinya mengusap kerudungnya saja. Dan mengusap telinga bisa dimasukkan itu. Hal ini dikiaskan kepada Nabi SAW pernah berwudu dengan mengusap imamahnya saja. Jadi ini adalah imamah, Nabi SAW mengusap imamahnya dan tidak mengusap kepalanya. Jadi tidak mengapa tidak dibuka kerudungnya, diusap kerudungnya saja. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, mohon penjelasannya berdasarkan dengan dalil terkait dengan makanan jin Ustaz. Apakah tulang belulang atau beberapa yang terjadi di masyarakat dari sebuah sesaji, di sana disediakan seperti kopi hitam, bunga 7 rupa, kelapa dan sebagainya Ustaz. Ya itu tanya. Tapi begini ya, begini. Saya gitu, dari dulu kenapa tidak senang kopi? Soalnya ada cerita begitu. Orang yang dikasih kopi itu orang yang kesurupan itu dulu. Makanya sampai hari ini saya enggak mau gitu dianggap orang kesurupan gitu. Ya, bukan kopi tidak halal, silakan kopi gitu. Itu mahanya ini. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa makanan-makanan jin itu ada yang ada dalilnya, ada yang tidak ada dalilnya. Tapi yang jelas jin itu umumnya menempati tempat-tempat yang kotor. Jadi menempati tempat-tempat yang kotor. Ya. Makanan jin tadi disebutkan diantaranya adalah tulang, kemudian diantaranya adalah kotoran binatang. Kemudian pertanyaan, apakah jin makanannya cerutu gitu ya, rujak dawegan? Kan kalau dulu ya, kalau orang akan nanam padi, sesajinya itu menyan, ya, bukur, kemudian apa, rujak dawegan, ya. Tahu nggak itu apa, bukan rujak, apa bahasa Indonesianya, susah juga ya. Kan biasanya disediakan itu kelapa yang diparut, dikasih gula gitu kan, dikasih gula. Dan yang anehnya, jin itu seneng rokoknya, rokok yang bau gitu. Ya. Ini benar atau tidak kita tidak tahu karena tidak ada dalilnya. Tapi saya hanya akan menetapkan logika. Bahwa kesyirikan itu logika orang rendahan. Jadi kesyirikan itu memang logika orang rendahan, bukan logika orang intelek. Makanya orang yang terjerumus kepada pintu syirik, pasti orang itu tidak intelek dari pola berpikirnya. Contohnya apa? Masa sih jin yang mau ngasih kepada kita segala gitu kan, kalau itu dalam keyakinan mereka, kok diberinya sesuatu yang paling hina gitu kan? Yang kedua, kalau kita akan meminta rizki kepada jin, ternyata jin itu di tempat-tempat yang kotor gitu. Enggak ada jin di tempat istana gitu ya. Jin di bawah pohon beringin, di kebun bambu gitu kan. Makanya logikanya tidak ada. Logikanya tidak ada gitu. Kemudian sekarang coba ya. Ini cerita tentang Raja Sejagat itu kan. Raja Sejagat. Semuanya tidak masuk logika gitu. Jadi semuanya tidak masuk apa? Logika. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara-negara yang maju itu membangun pola pikir yang visioner dan pola pikir yang efektif, efisien dalam setiap hal. Maaf ya, boleh saya dikritik, boleh juga ditolak perkataan saya sama siapa aja. Di sebagian kota di Indonesia itu ingin memajukan pendidikan dikaitkan dengan budaya. Tapi di negara-negara yang maju pola berpikir semacam ini udah tidak dipakai gitu. Termasuk di Indonesia sekarang umpamanya apa? Orang membicarakan fashion pakaian, celana cingkrang, jenggot dimasalahin. Padahal tidak ada relevansinya untuk orang maju mau cingkrang ataupun tidak cingkrang kalau itu adalah tidak berbicara agama. Mau jenggotan atau tidak, apa hubungannya dengan masalah skill? Maka negara-negara yang tidak maju ya seperti kita ini dibohongi banyak orang gitu. Budaya umpamanya orang Sunda pakai apa? Pakai pangsi gitu. Apa hubungannya untuk maju orang Tasik, orang Jawa Barat dengan pakaian pangsi? Tidak ada. Tapi membangun pola pikir bagaimana untuk maju? Bagaimana untuk maju? Makanya ribuan orang tertipu dengan cerita-cerita besok dapat jabatan, besok akan uangnya digandakan, Ya. Makanya orang-orang sukses adalah orang-orang yang cepat berpikirnya. Efektif, efisien. Kita kan belajar matematika, coba ya, maaf ya. Belajar matematika berapa tahun? 12 tahun belajar matematika. Endingnya apa dari belajar matematika 12 tahun? Belajar biologi, belajar fisika 12 tahun. Endingnya apa? Apa yang antum pelajari 12 tahun sekarang, dalam kehidupan antum sekarang, apa yang antum dapatkan? Hah? Jujur coba antum. Bahkan mungkin yang sampai S1, S2, belajar itu terus. Endingnya apa? Ini namanya kita itu, pendidikan itu, harus melihat 4 poin ya. Partisipasi. Artinya semua rakyat Indonesia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Dan semua rakyat Indonesia itu adalah berkewajiban untuk memperhatikan pendidikan. Namanya ini partisipasi semua. Yang kedua dari sisi efisien. Efisien apa? Jumlah masuk, jumlah keluar, jumlah guru, jumlah bangunan, keuangan yang dimiliki. Efektif artinya apa? Selalu tepat sasaran. Yang keempatnya apa? Relevansi. Relevansi itu kita mengajarkan satu pengajaran harus sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi oleh anak didik kita. Ngapain antum sekarang mengajarkan sejarah Tunggul Ametung gitu kan? Ken Arok, Ken Dedes. Tahu sejarah tentang Prabu Siliwangi, apa konsekuensinya untuk hidup di masa yang akan datang? Apa dengan antum menceritakan umpamanya apa? Ya. Kan tidak ada relevansinya. Kecuali mengajarkan itu kenapa umpamanya runtuh, kenapa menang, gitu kan? Baru kalau mengajarkan hanya mengatakan hatta kita belajar sirah nabawiyah. Kalau antum hanya ditanya tahun berapa terjadinya perang Badar? Tahun kedua Hijrah. Tahun berapa terjadinya perang Uhud? Tahun ketiga Hijrah. Ada sih kebaikan. Tapi apa yang akan diambil dari masa hidup kita? Tahu tahun peperangan itu. Kalau pertanyaannya berbeda, sebutkan penyebab kemenangan dalam perang Badar. Sebutkan sebab kekalahan dalam perang Uhud. Ambillah iktibar. Baru akan bermanfaat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita, pendidikan kita itu belum sampai ke sana. Makanya anak bangsa ini tidak mampu menghadapi problem hidup. Ada orang mengklaim raja sejagat ribuan orang, ternyata kita tidak tahu ya, udah ribuan orang yang ketipu. Bahkan yang terbaru, maaf ya, disebutkan sejumlah artis terjerat, tertipu dengan apa? Investasi bodong. Ada enggak orang yang di pinggir lautan yang ketipu investasi bodong? Alhamdulillah ya, memang tidak bisa juga investasinya karena uangnya tidak ada gitu. Tapi setidaknya bahwa orang pinggiran itu logikanya lebih cerdas ketimbang orang-orang yang punya pamor hari ini. Gitu. Kenapa? Ya tadi ada sisi kemampuan ya, tapi tidak punya logika yang baik. Gitu. Nah, Islam itu mengajarkan sih dari berbagai sisi gitu kan. Maaf ya, tadi logikanya Abu Hurairah itu cerdas gitu kan. Kenapa beliau menghidangkan dengan ujung kainnya supaya bersih ya, masya Allah. Berarti logikanya jalan. Kemudian kenapa beliau pergi setelah menghidangkan supaya beliau tidak mencium baunya dan tidak melihat aurat? Itu kan cerdas. Pola berpikir, cara berpikir udah cerdas. Itu anak kecil, belum dewasa di saat itu Abu Hurairah radhiyallahu taala. Berarti Nabi SAW mengajarkan tentang pola berpikir, cara berpikir, IQ yang sangat hebat gitu. Kepada siapa? Kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Ya, barangkali itu. Dan cukup ya. Silakan Ustaz. Ya, udah hebat 40.